Adakah kaidah salaf untuk kita tabayun kepada orang yang ditahdir sehubungan tahdir kibar para ulama kepadanya? Jika seseorang telah dijarah dan ditahdir oleh para ulama dan mereka ulama yang ma'ruf keilmuannya, maka kewajiban kita untuk mendengar dan menerima nasihat ulama tersebut. Nah, kenapa demikian? Karena bukan tempatnya untuk kamu tabayun pada orang yang bersangkutan selama yang berbicara itu ulama ma'ruf, selama yang berbicara itu orang yang terpercaya, diketahui amanatnya di atas sunnah. Lihat Imam Ahmad ketika ketika Dawud Adz-Dzahiri datang minta izin untuk menemui beliau, beliau gak mau ngasih waktu, gak mau nemui. Kata beliau, karena aku dikabari oleh Auza'i, beliau bawakan sanadnya bahwa ini orang termasuk yang mengatakan Quran makhluk atau lafzi bil Quran makhluk, dibid'ahkan pendapat ini. Keluar anaknya ngasih tahu, ayah gak mau nerima kamu. Kata Daud, aku gak pernah mengatakan itu, diingkari. Aku gak pernah berbicara demikian. Masuk lagi anaknya, dia ngingkari wahai ayahanda. Gak mengingkari. Kata Imam Ahmad, Auza'i lebih terpercaya bagiku ketimbang dia, suruh dia pulang. Begitu kalau seorang alim sikapnya. Sekarang sudah berbicara Syekh Robi, berbicara masyaikh sunnah, para ulama sunnah. Tentunya diingkari oleh tokoh-tokoh kesesatan ini, dai-dai kebatilan ini ngingkari. Kamu yang miskin, yang gak tahu menau dan sok pinter, sebentar kita mesti tabayun dulu. Kita cross-check dulu, betul tidak? Apa betul kamu berkata begini? Apa betul antum pernah mengatakan begini? Cross-check kepada orangnya, tolol sekali kamu. Lang cross-check kok kepada maling, yang mana ada maling ngomong aku, iya saya pencurinya. Yang berbicara seorang alim yang terpercaya, sudah. Bukan begitu cara cross-check, bukan begitu cara tabayun. Lihat Imam Ahmad. Kalau orang yang model seperti kamu, dan jauh sekali dengan orang seperti Imam Ahmad, semestinya kan Imam Ahmad, loh, apa betul diingkari? Suruh masuk, suruh masuk. Kita mau tabayun, bagaimana kenyataannya? Kok diingkari oleh Dawud? Kita mau tasabut kepada dia. Enggak, Imam Ahmad. Auza'i lebih aku percaya daripada dia. Suruh pulang. Gak diterima oleh Imam Ahmad. Gak dibukakan pintu. Gak ada acara cross-check. Gak ada acara tabayun. Gak ada acara ini. Kenapa Imam Ahmad tergesa-gesa? Masya Allah, kamu lebih ngerti agama daripada Ahmad bin Hanbal.